كثير للتعليقات الأثرية على المنظومة البيكونية، كان الشيخ علي حسن الأثري حفظه الله تعالى. Dimana kita sampai pada bait yang ke-31, bait yang ke-31. Tertuduh dengan dusta. Kalau kadzab itu pendusta. Bedanya dalam antara muttaham bil kadzib dengan kadzab, kalau kadzab itu seorang perawi yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perawi yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Memalsukan hadis, itu kadzab. Perawi yang memalsukan hadis itu namanya kadzab. Sedangkan muttaham bil kadzib adalah seorang perawi yang banyak berdusta, akan tetapi tidak berdusta pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu muttaham bil kadzib. Dia berdusta dalam pembicaraan sehari-hari, berdusta kepada orang lain, tetapi dia tidak sampai berdusta pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi yang seperti ini muttaham bil kadzib. Kalau sampai berani berdusta dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah disebut dengan kadzab, disebut dengan pendusta. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kembali kepada matruk sababu dha'fihi. Karena disebutkan di sini bahwa matruk adalah hadisnya seorang perawi yang dha'ifun jiddan. Seorang perawi yang hadisnya itu dha'if jiddan. Sedangkan sebab dha'ifnya, kenapa dha'if jiddan? Disebutkan di sini beberapa sebab, di antaranya muttaham bil kadzib, katsirul ghalat, syadidu al-ghaflah. Misaluhu hadis Amr bin Shimr Al-Ju'fi Al-Kufi Al-Shi'i An Jabir An Abi Tufail An Ali Wa Ammar Qala Radiyallahu Anhuma Kana Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqnutu Fil Fajri Wa Yukabbiru Yawma Arafa Min صلاه الغداء ويقطع صلاه العصر اخر ايام التشريق. Perhatikan sanadnya ikhwanana. Waqad qala an-Nasa'i wa Dharqutni wa ghayruhuma fi Amr bin Shimr fa innahu matrukul hadis. Jadi dalam sanad ini ada perawi yang namanya Amr bin Shimr. Amr bin Shimr derajatnya dalam jarh wa ta'dil adalah matrukul hadis. Hadisnya adalah matruk. Fahuwa karat bi fathhi al-kaf wa tasdidi ad-dal ay ka'annahu mardudun ghairu maqbul. Taib, inilah hadis matruk yang lebih berat dhaifnya daripada hadis munkar. Sedangkan hadis yang paling jelek, hadis yang paling berat dhaifnya adalah hadis maudhu, dan ini disebutkan pada bait yang ke-32. Wal kadhibu al mukhtalafu al masnu'a 'ala nabihi fadhalika al maudhu'. Hadis dusta yang direka-reka, al-masnu', al-mukhtalaf, yang direka-reka, yang dibuat-buat. Mukhtalaf dari kata khalaqa, menciptakan, yang dicipta-ciptakan, diada-adakan. Al-masnu', sona'a yasna'u, itu membuat. Al-masnu', yang dibuat-buat. Ala nabi, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika al-hadith al-mawdu', maka itu adalah hadith mawdu'. Wa huwa al-hadith al-maqdu' 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadith mawdu' adalah hadith yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un akana 'amdan am khata'an. Apakah itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya contohnya adalah hadis al-maktub ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sawa'un akana 'amdan am khata'an. Yaitu hadis yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya ba'dul ahadits allati wudi'at ta'assuban lil madahib. Hadis, sebagian hadis yang wudi'at, yang dimaudhu'kan, yang dipalsukan karena ta'assub dengan madhab. Contohnya hadis Sirajul Ummati Abu Hanifah. Lentera umatku adalah Abu Hanifah. Ini ta'assub dengan siapa? Imam Abu Hanifah. Alladhi wada'ahu ba'du muta'assibati al-Hanafiyah. Di mana hadis ini dipalsukan oleh sebagian mereka yang ta'assub, yang fanatik dengan mazhab Hanafi. Wa hadis Aliyun khairul bashari man syakka fihi kafar. Ali bin Abi Thalib adalah sebaik-baik manusia, barang siapa ragu atasnya maka sungguh telah kafir. Alladhi wada'ahu ba'du ar-Rafidhah. Hadis ini dipalsukan oleh orang-orang Rafidhah. Wa ghairuha min al-akadzib wal iftira'at. Demikian juga kedustaan-kedustaan dan juga pemalsuan-pemalsuan allati laha asbabuha al-ma'rufah 'inda al-ulama. Di mana sebab-sebab pemalsuan tersebut itu sebab yang ma'rufah, sebab yang diketahui di kalangan para ulama. Faedah. Min al-qawaid al-kulliyah allati yu'rafu biha al-hadits al-mawdu', di antara kaidah-kaidah kulli, ya kaidah-kaidah umum di dalam mengetahui sebuah hadis yang palsu, sebuah hadis yang mawdu', itu disebutkan di sini ada 5. Yang pertama, an yakuna kalamuhu la yushbih kalam al-anbiya. Hadis maudhu' adalah hadis yang ucapannya, matannya itu tidak menyamai dengan ucapannya para nabi. Yang kedua, an yakuna al-hadis bi wasfi al-atibba wa turuqiyah asbah wa aliyah. Bahwa hadis tersebut itu merupakan sifat atau perkataan para dokter atau orang-orang ashabut turuq, orang-orang sufi, yang itu asbah, lebih dekat kepada mereka, wa'aliyah, dan lebih layak kepada mereka, lebih layak untuk disandarkan kepada dokter maupun ashabut turuq daripada disandarkan kepada Nabi SAW. Ini tanda yang kedua. Itu adalah perkataan kedokteran atau perkataan sufi. Tanda yang ketiga, an yakuna al-hadithu batilan fi nafsihi. Hadis tersebut adalah hadis yang batil dari asalnya. Fayadullu mutlaquhu 'ala annahu laysa min kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebatilan tersebut itu menunjukkan bahwa itu bukan perkataan Rasulullah. Bagaimana batil? Bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bertentangan dengan syariat Islam. Maka jelas itu menunjukkan bahwa itu hadis palsu. Tanda yang keempat, mukhalafatu al-hadis li sharihi al-Qur'an. Bahwa hadis tersebut jelas-jelas bertentangan dengan sharih al-Qur'an, jelas-jelas bertentangan dengan makna yang terang-terangan yang ada dalam Al-Qur'an, sharih ya, makna yang terkandung secara jelas dalam Al-Qur'an. Terakhir, samajatu al-hadis wa kaunuhu yuskharu minhu. Rendahnya hadis tersebut dan merupakan ucapan yang rendah, yuskhar, ucapan yang hina, ucapan yang rendah. Dan ini tidak mungkin keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu dhalika min asbab, dan masih banyak sebab-sebab yang lain yang belum disebutkan di sini dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah akhir dari pembahasan kita, di mana ditutup oleh Al-Imam Al-Baiquni, waqad atat kal jauhari al-maqnuni. Sampai tuha mantumah al-Baiquni. Dan mantumah ini seperti mutiara yang tersimpan. Jauhar, mutiara, maknun yang tersimpan. Sampai tuha, aku beri nama mantumah Baiquniya. Fauqa thalathina bi arba'in, berisi 34 bagian. Atat aqsamuha, yang berbagiannya datang. Tamat bi khairin khutiman, datang dengan sempurna dan ditutup dengan kebaikan. 34 bagian yang datang dengan sempurna dan ditutup dengan bi khairin khutiman, ditutup dengan kebaikan. Ikhwani wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum, inilah al-manzumah al-Baiquniyah yang berisi berapa tadi? 34 bait. Dan alhamdulillah kita sedang mempelajari semuanya. Dalam khatimah Syekh Ali Hasan hafizahullah taala beliau menyebutkan bihamdillah taala kana al-faragh min asy-syarh at-ta'lim ala hadhihi al-manzumah khilal al-arba'ah al-muwafiq sadis min syahri dzulqa'dah min al-'am al-thani ba'da al-arba' al-thani ba'da al-arba'mi'ah wal-alf min hijratihi alaihi salatu wassalam ya min al-'am al-thani ba'da al-arba' yang ba'da al-arba'mi'ah wal-alf. Berarti tahun berapa ini ditulis? 1402. Ya, 1402 Hijriah. Pada 38 dikurang itu berapa ya Pak? 36 tahun yang lalu ya. Insyaallah. Allahumma ij'al hadzal 'amala khalisan liwajhika wanfa' bihi al-muslimin waghfir likatibihi wa liwalidayhi wa limashayikhihi. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ikhwanana, ada pertanyaan silakan dari 34 bait yang sudah kita kaji. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ikhwanana. Keterbatasan tempat karena suaranya tabrakan dengan suara saya. Mudah-mudahan tetap semangat, terkadang diselai ngantuk sebagian ya, tapi alhamdulillah ya, itu sebagian kecil sekali ya, alhamdulillah hampir semuanya semangat ya mengikuti sampai selesai alhamdulillah. Nah, takut ada pertanyaan atau semuanya sudah jelas? Nah betul, ada yang bertanya boleh ditulis. Ada kertas tidak panitia dikasihkan? Biasanya kalau dikasih kertas itu tangan itu gatel, akhirnya nulis. Tapi kalau diminta untuk bertanya suruh ngacung itu jarang yang punya nyali untuk ngacung ya. Nah. Oh tidak, beda hadis ya. Iya, Al-Aqran tadi ya, Al-Mudabbaj. Iya. Al-Mudabbaj itu saling meriwayatkan tentunya dengan matan yang berbeda. Ini meriwayatkan hadis yang ini, yang itu meriwayatkan hadis yang lain lagi dari orang tersebut. Iya. Kalau hadis yang sama saling meriwayatkan, tidak. Tidak, dengan hadis yang berbeda saling memberikan faedah. Ya, mungkin di atas pertanyaan boleh di ya turunkan ke bawah. Ada yang sudah masuk. Apakah hadis tentang penolakan takdir maka tidak diterima amalannya walau berinfak seperti berinfak emas seperti gunung Uhud, apakah ini merupakan hadis manfaat hukmi? Hadis yang mana ya? Seorang yang menolak takdir maka amalannya tidak diterima walaupun berinfak dengan sebesar emas gunung Uhud. Oh, ini perlu matan aslinya ya dengan syaratnya biar bisa dibaca. Apa saja yang bisa menjadi menjadikan kami penuntut ilmu membedakan marfu', marfu' dan mauquf. Oh ya. Baik, dibuka kembali tentang marfu' hukmi ya. Pembahasan mauquf ada di mana ikhwanana? Ada di bait ke-15 ya. Di halaman 32 faedah. Jadi mauquf apa yang disebutkan di sini, jika seorang sahabat mengatakan minas sunnati gada wa gada, termasuk dari perkara sunnah adalah demikian dan demikian, atau seorang sahabat mengatakan kunna ala ahdi rasulillah naf'alu gada wa gada, dahulu kami di zaman Rasulullah mengerjakan ini dan ini dengan disandarkan kepada zaman Rasulullah, atau mengucapkan satu ucapan yang tidak ada kesempatan untuk beristihad, tidak mungkin itu adalah istihad dari seorang sahabat, maka yang demikian hadisnya secara lafadznya itu hadis mauquf karena perkataan seorang sahabat, tetapi secara hukum dihukumi marfu'. Kenapa? Karena itu pasti datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini berbeda dengan hadis mauquf biasa. Hadis mauquf biasa itu adalah ucapan sahabat, perbuatan sahabat, penetapan sahabat. Ya, tidak ada kaitannya dengan minas sunnah, kunna ala ahdi rasulillah. Tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara yang tidak mungkin sahabat beristihad. Ya, seperti layaknya manusia, seorang manusia berkata, maka itu disebut dengan apa? Kalau itu perkataan sahabat, maka namanya mauquf. Seorang sahabat melakukan sesuatu, maka perbuatan tersebut dinamakan mauquf. Kenapa? Karena perbuatan sahabat. Baik, beberapa contoh ya dari mauquf yang dihukumi marfu' hukman. Yaitu seorang sahabat yang mengucapkan ucapan yang itu tidak mungkin beristihad dari diri sendiri. Pasti yang demikian itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya adalah seorang sahabat menceritakan tentang kabar-kabar atau berita-berita di masa lalu. Seperti awal penciptaan makhluk, awal penciptaan alam. Tapi itu adalah perkataan sahabat, maka ini marfu' hukmi. Karena tidak mungkin dalam perkara yang seperti ini itu ijtihad dari seorang sahabat. Atau bercerita tentang kabar-kabar atau berita-berita yang akan datang, seperti terjadinya fitnah-fitnah, terjadinya peperangan terkait dengan keadaan pada hari kiamat, tetapi itu adalah ucapan sahabat, maka yang seperti ini dihukumi marfu' hukmi. Kenapa? Tidak mungkin itu ijtihad dari seorang sahabat. Atau sebuah berita dari sahabat terkait dengan satu amalan yang itu mendatangkan pahala atau sebaliknya mendatangkan dosa, maka tidak mungkin perkara pahala dan dosa itu ijtihad dari seorang sahabat. Pasti itu diambil dari Nabi SAW. Ketika seorang sahabat mengatakan barang siapa mengerjakan ini maka pahalanya ini dan ini, maka tidak mungkin itu adalah ijtihad. Atau seperti satu amalan yang tidak mungkin ijtihad, seorang sahabat mengamalkan satu amalan, contohnya Ali radhiyallahu taala anhu itu salat khusuf, ya. Beliau salat gerhana. Di dalam setiap rakaat beliau kerjakan lebih dari 2 rukuk. Yang dikerjakan Nabi, ya, itu berapa rukuk, ikhwan? 1 rakaat 2 rukuk, ya. Berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal sekalian itu bacaan yang kedua, kemudian rukuk kembali, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, baru kemudian sujud. Jadi 1 rakaat berapa rukuk? 2 rukuk. Tetapi ada hadis mauquf disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa beliau lebih dari 2 rukuk. Ini contohnya dalam ibadah. Tidak mungkin Ali beristihad. Berarti ngambil dari mana? Ambil dari Rasulullah. Karena ambil dari Rasulullah maka disebut dengan apa? Marfu' hukmi. Disebut dengan marfu' hukmi. Seperti juga seorang sahabat mengabarkan dahulu kami mengerjakan demikian, ya. Dahulu kami tidak menganggap tidak masalah. Ya, seperti ucapannya Jabir bin Abdullah, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Ini perkataan Jabir. Dahulu kami melakukan azl di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an masih turun. Ini perkataan siapa? Perkataan Jabir, perkataan sahabat. Tetapi berkaitan dengan hukum Islam, hukumnya azl. Ya. Maka itu dihukumi sebagai marfu' hukmi walaupun perkataan sahabat, tapi tidak mungkin, ya, tanpa ijtihad. Tidak mungkin itu adalah ijtihad, tapi benar-benar itu diambil dari Rasulullah. Demikian juga perkataan Jabir, beliau mengatakan kunna idza sa'adna kabarna wa idza nazalna sabbahna. Ini juga perkataan Jabir. Dahulu kami ketika naik maka kami bertakbir, dan ketika jalan kami itu turun maka kami bertasbih. Ketika lanjut itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini perkataan siapa? Jabir. Tapi tidak mungkin sebuah ibadah seperti ini adalah ijtihadnya siapa? Ijtihadnya Jabir. Maka yang seperti ini dihukumi apa? Marfu' hukmi. Jelas insyaallah sebenarnya, ya. Dan seperti tadi umirna bikada nuhina an kada, kami diperintahkan demikian, kami dilarang demikian, maka ucapan seperti itu juga sama seperti minas sunnati kada, ya. Baik, Selanjutnya, yang disebut dengan hadis mu'an'an adalah riwayat seorang mudallis yang meriwayatkan hadisnya itu dengan sanad an fulan an fulan, itu namanya mu'an'an, atau meriwayatkan dengan mu'annan, dengan anna fulan anna fulan, sesungguhnya fulan sesungguhnya fulan. Maka seorang mudallis ketika meriwayatkan hadis dengan anna fulan atau an fulan, maka itu tidak diterima. Sehingga disyaratkan bahwa itu adalah seorang mudallis. Kalau rawinya bukan mudallis, bagaimana ikhwanana? Rawinya bukan mudallis, rawi yang tsiqah meriwayatkan hadis dengan sanad an fulan, diterima tidak? Diterima. Ya, jadi yang disebut mu'an'an itu kalau muncul dari siapa? Seorang mudallis. Kemudian hadis mursal dengan gharib dalam satu bait, ya ini untuk mempermudah saja. Kadang pembagian disebutkan di sini, nanti pembagian yang lain disebutkan di bait yang setelahnya jauh, kadang seperti itu. Maka tidak mengapa, ini untuk mempermudah penyusunan saja. Ya, jadi tidak ada kaitannya langsung. Kenapa? Hadis mursal itu yang putus di akhir sanad, sedangkan hadis gharib ya itu yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Baik. Kitab apa yang direkomendasikan setelah kitab ini? Ya, bisa baca dari kitab ini, tapi yang syarah yang lebih luas ya, karena ini syarahnya banyak. Antum bisa baca syarah yang lebih luas lagi. Kemudian antum bisa baca kemarin yang kita sebutkan Nukhbatul Fikar, ya Nukhbatul Al-Fikar. Antum bisa baca syarahnya dari Nukhbatul Al-Fikar. Kemudian kalau kita mu'asir yang sekarang itu Taisir Mustalah Hadis, Taisir Mustalahil Hadis karya Syekh Mahmud Tohan, ya itu juga menjelaskan dengan sangat mudah, sistematis dengan poin-poin, dengan nomor-nomor, ya dimulai dari definisi, kemudian penjelasan definisi, kemudian contoh dan seterusnya, jadi mudah untuk dipahami. Taisir Mustalahil Hadis. Kalau itu sudah, maka masuk dalam syarah yang lebih luas sampai pada Tadribur Rawi dan juga Alfiyatu As-Suyuti. Ya, Tadribur Rawi dan Alfiyat As-Suyuti. Tapi kalau sudah kitab semakin besar, itu semakin banyak juga khilaf yang disebutkan. Di situ repotnya ya. Kalau kita belajar begini kan mateng ini, yang matengnya ya ini gitu. Khilaf tidak disebutkan. Tapi kalau sudah masuk dalam syarah yang lebih luas, masuk di Tadrib Rawi, masuk di syarah Alfiyah Suyuti, ya di situ baru kita bermain muter-muter ya, otak kita diputer-puter karena harus melihat banyak sekali khilaf. Ya sama kalau aku belajar Alfiyah Ibnu Malik dalam Nahwu, masya Allah khilafnya banyak sekali. Ya di antara ya kitab Nahwu adalah Awdahul Masalik, ya Awdahul Masalik. Tidak ada pembahasan kecuali di situ khilaf, gitu ya. Tidak ada pembahasan nahwu kecuali di situ khilaf, masya Allah. Nahwu mau dibaca marfu boleh, mau dibaca mansub juga boleh, ya. Dan semuanya punya taujih, ya. Semuanya punya pandangan yang kuat gitu. Kenapa dibaca mansub? Jadi yang paling penting punya alasan gitu. Ya, dalam nahwu pun seperti itu. Maka dalam usul yang lain seperti itu, usul fikih, usul hadis, usul tafsir juga demikian. Mengapa hadis munkar levelnya di atas hadis matruk? Apa perbedaan tingkatan perawinya? Iya, ini berkaitan dengan ilmu jarh wa ta'dil ya. Berkaitan dengan ilmu jarh wa ta'dil. Karena ulumul hadis selain mustalah yang kita bahas dalam manzuma ini, di sana nanti ada ilmu al-jarh wa ta'dil ya. Ilmu al-jarh wa ta'dil. Baik. Jarh wa ta'dil, ikhwani wa akhwati fillah, sedikit saya sebutkan biar ada gambaran. Jarh wa ta'dil, Ibnu Abi Hatim itu menyebutkan tingkatan jarh ada 4, tingkatan ta'dil juga ada 4. Kemudian para ulama menambahkan masing-masing 2 sehingga menjadi 6. 6 tingkatan jarh dan 6 tingkatan ta'dil. Jarh wa ta'dil itu adalah sifat untuk rawi yang disebutkan oleh para ulama jarh wa ta'dil. Contoh dalam ta'dil ya. Contoh dalam ta'dil, seorang perawi yang paling bagus itu tingkatan pertama dijuluki dengan sifat mubalaghah. Seperti dengan mengatakan fulan asbatun nas. Perawi ini adalah manusia yang paling kuat hafalannya. Itu ta'dil yang paling tinggi, pujian yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya yang didobel 2 kali, fulan thiqatun thiqah. Fulan sabtun sabtun. Diulang 2 kali. Itu tingkatan yang ada di bawahnya lagi. Kemudian tingkatan yang ketiga di bawahnya itu dengan satu sifat tausik, fulan thiqah, fulan sabit. Ya. Kemudian tingkatan yang keempat itu yang perawi hadis hasan dengan disifati fulan soduk. Itu tingkatan ta'dil yang keempat, di bawahnya thiqah, soduk. Ya. Dan lafadznya banyak sekali ya, soduk, mahallu musyidq, la ba'sa bihi. Kemudian ya, banyak nanti lafadznya. Tetapi yang masyhur adalah soduk gitu ya. Tingkatan yang kelima itu di bawahnya soduk. Ya, masih dalam ta'dil tapi sudah di bawahnya lagi soduk ya. Sehingga hadisnya itu hadis sudah masuk dalam hadis yang tidak bisa sendirian, harus dikuatkan dengan hadis yang lain. Harus dikuatkan dengan jalur yang lain. Contohnya adalah lafadznya fulan syaikh. Fulan syaikh. Jadi syekh itu dalam ta'dil itu sudah agak lemah. Masih dalam ta'dil tapi di bawahnya soduk. Fulan syekh. Tingkatan keenam dalam ta'dil yang paling bawah itu fulan salihul hadith. Kemarin yang kita bahas ya, fulan salih. Fulan salihul hadith. Ini 6 tingkatan ta'dil. Ya, 1, 2, dan 3 itu untuk perawi yang sahih. Tingkatan 1, 2, dan 3. Tingkatan keempat soduk itu untuk hadis yang hasan. Tingkatan keempat dan kelima itu sudah mulai masuk dalam hadis dhaif, tapi dhaifnya ringan, masih bisa diangkat ketika ada penguat yang lain menjadi hasan li ghairihi. Aduh, nyambung tidak? Insyaallah ya, sedikit-sedikit ya. Karena hadis sahih terbagi menjadi 2, sahih li dhatihi dan sahih li ghairihi. Hasan juga dibagi menjadi 2, hasan li dhatihi dan hasan li ghairihi. Sahih lidatihi adalah sahih yang dari sananya itu sanadnya sudah sahih. Kalau sahih lighairihi itu aslinya adalah hadis hasan lidatihi karena punya 2 jalan saling menguatkan maka terangkat menjadi sahih, tetapi sahih lighairihi. Hasan lidatihi adalah memang sanadnya itu hasan. Ada seorang perawi yang shadduq, maka dikatakan hadisnya hasan. Itu hasan lidatihi. Kalau hasan li ghairihi aslinya adalah hadis lemah. Aslinya adalah hadis lemah tapi lemahnya ringan sehingga masih bisa dikuatkan dengan jalan yang lain. Karena dikuatkan maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, ini ta'dil yang nomor 5 dan 6 tadi itu masuk dalam dhaif yang ringan. Kalau ada perawi yang fulan syekh, fulan salihul hadith itu sudah lemah, tapi lemahnya ringan. Tetapi belum bisa dikatakan hasan lidatihi, bro. Sedangkan tingkatan jarak juga ada 6. Tingkatan jarak itu ada 6. Jarak yang paling ringan itu adalah dengan lafaz talyin, dengan mengatakan fulan layyinul hadith. Layyin ya. Fulan layyinul hadith itu tingkatannya di bawahnya derajat ke-6 dari ta'dil tadi. Di bawahnya lagi fulan layyinul hadith. Derajat yang kedua yang lebih berat lagi fulan dhaif. Fulan dhaif. Kemudian yang lebih berat lagi fulan dhaif jiddan. Ini tingkatan yang ketiga, fulan dhaif jiddan. Kemudian tingkatan yang keempat yang lebih berat daripada dhaif jiddan adalah fulan matruk. Tadi yang kita bahas, fulan matruk. Semisal dengan matruk, fulan laisa bisiqah, fulan yasriqul hadith, fulan sakit, fulan muntaham bil kadhib. Ya. Fulan muntaham bil wadh. Ini semua lafaz-lafaznya banyak sekali nanti kalau kita pelajari dalam jarh wa ta'dil ya. Kemudian tingkatan yang lebih berat lagi yang kelima. Yang kelima itu yang bukan muntaham bil kadhib tapi kadzdzab. Fulan kadzdzab, fulan dajjal. Ya, ada sampai fulan dajjal, fulan wadh. Fulan yakdib, fulan yadha. Kemudian yang paling parah itu dengan lafaz berlebihan. Contohnya fulan ruknul kadzib. Fulan rukunnya kadzib ya. Fulan ilaihil muntaha fil kadzib. Fulan adalah puncaknya kedustaan. Itu sudah lebih parah daripada dajjal ya. Itu tingkatan ta'dil dan jarah. Ya, maka tadi pertanyaan matruh dengan mungkar kenapa kalau lebih berat? Lebih berat matruh karena matruh itu sudah sifatnya muntaham bil kadzib. Itu hadisnya matruh. Sedangkan mungkar itu hadisnya dhaif jiddan. Hadisnya rawi yang dhaif jiddan itu hadisnya namanya mungkar. Tetapi kalau rawinya di atasnya lagi yang lebih parah lagi itu muntaham bil kadzib. Banyak berdusta walaupun belum berdusta pada hadis Nabi. Itu nama hadisnya matruh. Kalau sudah berani berdusta atas nama Nabi itu namanya kadzdzab, wadzdzab, dajjal. Itu semua ini sudah benar-benar pendusta, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling parahnya tadi rukunnya dusta, ya, puncaknya kedustaan dan seterusnya. Itu sudah paling parahnya. Baik, untuk apa perawi membuat hadis dhaif? Apakah tidak takut dosa? Awal mula ada hadis dhaif itu berkaitan dengan perpecahan ya di zamannya Ali bin Abi Thalib. Ada di sana Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada di sana Al-Khawarij, ada di sana Rafidhah atau Syiah. Rafidhah dengan Syiah ini tidak terima, maka mereka memasukkan hadis, mereka membuat-buat hadis palsu untuk menguatkan madhabnya, untuk menguatkan ya pengikutnya, maka membuat hadis yang palsu. Ketika sebuah hadis lemah tapi ternyata ini mendukung madhabnya, mendukung kelompoknya, maka bagaimana caranya hadis ini biar diterima? Maka kemudian ya menjadikan seperti tadlis dan yang lainnya. Ya itu sebab. Apakah tidak takut dosa? Ya inilah macam-macam manusia. Ada yang takut sekali, ada yang takut, ada yang agak takut, ada yang sedikit takut, ada yang tidak takut, ada yang nekat sekali. Ya. Itulah manusia. Ya. Bagaimana batasan-batasan hadis-hadis yang boleh diamalkan? Hadis yang boleh diamalkan cuma dua, hadis sahih dan hadis hasan. Ya, hadis yang boleh diamalkan cuma dua. Hadis sahih dan hadis hasan. sedangkan hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Bagaimana dengan fadailul amal, keutamaan beramal, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan beramal, apakah boleh diamalkan fadailul amal? Kalau Syekh Al-Albani, beliau mengatakan hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak, karena sudah dhaif ya sudah. Allah menjaga Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Maka penjagaan Al-Qur'an itu termasuknya adalah penjagaan kepada tafsirnya, apa itu? Hadis-hadis Nabi. Maka hadis Nabi pun dijaga oleh Allah. Maka seorang muslim cukup dengan hadis-hadis yang sahih, hadis yang hasan, maka semua syariat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu hadis yang dhaif. Sebagian ulama yang membolehkan dengan hadis yang dhaif dalam fadailul amal itu dengan syarat-syarat yang ketat. Kapan boleh menggunakan hadis yang dhaif tersebut? Yang pertama, lemahnya tidak berat. Dhaifnya tidak berat, dhaif yang ringan. Yang kedua, tidak berkaitan dengan akidah. Itu berkaitan dengan amal saja, keutamaan amal. Ya. Yang ketiga, ada dasar yang pokok dalam Quran dan Sunnah terkait dengan permasalahan tersebut. Ada gantungan, tempat bersandar dari Quran dan Sunnah terkait dengan pembahasan tersebut. Yang terakhir, ketika mengamalkannya bukan karena mengamalkan hadis yang dhaif tersebut, tetapi mengamalkan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah yang tadi sebagai sandaran tadi. Jelas tidak, ikhwan? Ya, jadi yang membolehkan juga sebenarnya tidak boleh mengamalkan hadis yang dhaif. Cuma kalau sebagai motivasi, sebagai penyemangat dalam hadis yang dhaif, dhaifnya ringan, itu ada menyebutkan tentang pahala, ya boleh, kita semakin semangat boleh. Tetapi tetap kita yakini bahwa kita bukan mengamalkan hadis ini, kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, di antara jenis hadis dhaif, yang manakah yang termasuk dhaif yang ringan dan yang berat dengan urutannya tadi, makanya saya jelaskan jarwa ta'dil tadi ya. Dhaif yang ringan yaitu yang sampai pada derajat keempat dan kelima dan keenam dari ta'dil ya, tingkatan kelima dan keenam ta'dil, kemudian tingkatan pertama ya, tingkatan pertama dan kedua dari jarah yang dikatakan fulan layinul hadith dengan fulan dhaif ya, ini sudah semakin berat dibandingkan dengan 5 dan 6-nya ta'dil. Sudah di bawahnya lagi, tetapi ini masih bisa diangkat, masih ringan. Mulai nomor 3 fulan, tingkatan ketiga ya. Fulan la yuktabu hadithuhu. Fulan dhaif jiddan. Ya, ketiga, keempat, kelima, keenam itu semuanya ditolak. Itu sudah berat, ya dhaif yang berat. Kalau sudah dikatakan mulainya dari dhaif jiddan. Dhaif jiddan, kemudian muttaham bil kadzib, kemudian kadzdzab, kemudian dengan sighah mubalaghah tadi yang keempat. Ini empat-empatnya ini sudah dhaif berat. Ya, dhaif yang berat. Apakah berbeda hadis mu'annats dengan mudallas? Beda. Kalau hadis mudallas tadi ada bermacam-macam yang disebutkan dalam kitab kita, ada 3 tadi, tadlis, taswiyah, tadlis isnad, dan yang terakhir tadlis syuyukh. Itu hadis mudallas. Kalau hadis mu'annats adalah semua sanad yang ada di dalamnya an fulan an fulan, itu mu'annats. Tetapi mu'annats di rinci lagi bahwa mu'annats yang tidak diterima adalah yang diriwayatkan oleh seorang mudallis. Jadi ada sanad mu'annats. Dan ini bukan sanad mudallas, tapi sanad mu'annats. Tapi ternyata perawinya adalah seorang mudallis, maka tidak diterima. Kenapa? Karena mudallis tidak bisorrih bisama', tidak terang-terangan mengatakan sami'tu, haddatsani, maka ditolak. Ya, itu mu'annats. Tetapi kalau mudallas, hadis mudallas itu dengan sengaja seorang mudallis itu merubah sanadnya, apakah menghilangkan dari sanadnya ataukah mengelabui dengan nama yang lain, dengan julukan yang lain, itu namanya tadlis. Apakah bahwa hadis mauquf dan maktub di disandarkan kepada sahabat dan tabi'in itu dapat menjadi hujjah adalah termasuk khilaf ulama dengan alasan mereka adalah generasi terbaik sehingga mereka tidak mungkin berdusta atas agama Islam. Jadi permasalahannya bukan masalah berdusta, tetapi terkait dengan hujjah, dengan dalil dan hujjah. Ya, artinya semuanya bisa salah. Siapa yang maksum? Rasulullah SAW. Makanya hujjah hanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang maksum. Itu yang pasti dijaga oleh Allah. Ya, kemudian ditambah dengan ijma. Ijma itu kesepakatan umat. La tastami'u ummati 'ala dhalalah, kata Nabi. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maka ijma itu dalil yang ketiga. Selain itu bukan hujjah, bukan dalil. Makanya terjadi perpecahan di kalangan para sahabat. Aisyah berperang dengan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib demikian juga. Ini apa? Ini ijtihad. Karena mereka bukan maksum. Maka ambillah yang benar, tinggalkan yang salah. Ya, ambil yang benar, tinggalkan yang salah. Ya, tetapi kalau ada ucapan mereka, perbuatan mereka yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, nah itu menguatkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau seandainya perkataan sahabat menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka perkataan sahabat ditinggalkan. Ya, itu maksud daripada mauquf dan maqtu', ya, mauquf dan maqtu'. Kalau berbicara dengan terkait dengan khairiyah, keutamaan umat, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, jelas. Dari semua umat yang ada sampai hari kiamat, siapa yang terbaik? Sahabat. Setelahnya siapa? Tabi'in. Setelahnya siapa? Tabi'ut tabi'in. Setelahnya siapa? Baru kemudian umat-umat yang datang setelahnya, tetapi tidak datang satu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu pasti lebih jelek dari zaman sebelumnya. Nabi mengatakan la ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya. Jadi berbeda antara menjadikan sebagai hujjah dengan sisi bahwa mereka adalah generasi yang terbaik, ya, tetapi tetap tidak maksud. Sehingga kalau berbicara secara umum bahwa itu adalah generasi yang terbaik, semuanya terbaik. Tetapi kalau sudah bicara satu persatu, maka mereka bukan maksud. Sehingga kadang salah. Ketika salah, jangan kita ambil, kita tinggalkan, karena mereka adalah manusia biasa seperti yang lain. Berbeda dengan Rasulullah yang maksud. Jelas insya Allah ya, terkait dengan hujjah dengan hadis maqtu' dan mauquf. Selanjutnya Bapak Ustaz akan maksud perkataan Ibnu Abbas, saya katakan ini dari Rasulullah, lalu kalian mengatakan dari Abu Bakar, dari Umar. Yang ini Ibnu Abbas ketika bertabrakan antara ucapan Rasulullah, ini menguatkan yang barusan kita bahas juga. Ketika sudah ada perkataan Rasulullah, maka semuanya wajib tunduk dengan perkataan Rasulullah. Maka tidak boleh kemudian seorang mengatakan Abu Bakar demikian, Umar demikian, yang itu seakan-akan bertentangan dengan ucapan Rasulullah. Maka tidak boleh. Ya, bagaimana aku sudah ucapkan pada kalian perkataan Rasulullah, kemudian kalian mengatakan kok Abu Bakar kok begini, kok Umar kok begini? Ya, yang seperti itu tidak boleh. Ya, berarti perkataan para sahabat harus dirujuk kepada perkataan Rasulullah, harus dikembalikan kepada perkataan Rasulullah. Kalau sesuai dipakai, kalau tidak ditinggalkan. Ya, itu maksud dari perkataan ini. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya bagaimana dengan perbuatan Abu Hurairah yang membasuh kaki sampai di atas mata kaki ketika berwudu, apakah itu termasuk marfu' hukman? Ya, mubalaghah ya, berlebih-lebihan dalam berwudu ya. Hadisnya bagaimana? Asbighul wudu. Ya, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Ya. Kalau dari perbuatan Abu Hurairah itu bukan di atas mata kaki, di atas mata kaki sunnah. Jadi sunnahnya itu melebihkan sedikit dari yang wajib. Kalau kita membasuh tangan, sampai sikur, ditambah sedikit di atasnya sikur. Ya, kalau kita membasuh kaki, kita lebihkan di atas mata kaki, itu sunnah. Ya, tetapi yang dicontohkan oleh Abu Hurairah, ya, ternyata itu beliau membasuh sampai tinggi, membasuh sampai mendekati lutut, yang tangan pun sampai di ketiak. Itu cara membasuhnya Abu Hurairah. Ya, maka yang seperti ini karena ada sharih dari perkataan Nabi, maka perbuatan sahabat pun sama. Ini adalah perkara yang mauquf. Ya, mauquf artinya disandarkan pada para sahabat. Kalau itu tidak sesuai, maka dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Maka para ulama ketika mengomentari hadis ini, yang benar adalah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah ijtihadnya siapa? Ijtihadnya Abu Hurairah. Ya, ijtihadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti pada sholat malam ya, sholat tarawih, Aisyah meriwayatkan Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini ucapan sahabat. Ini ucapan sahabat. Ini mauquf, ya. Ini mauquf, ucapan sahabat. Sedangkan perkataan Nabi mengatakan apa? Sholatul lail matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan Nabi tidak membatasi. Maka antara perkataan Nabi dengan perkataan sahabat, mana yang didahulukan? Perkataan Nabi. Ya, maka yang lebih kuat adalah bahwa itu tidak dibatasi. Untuk sholat malam tidak dibatasi 11 rakaat. Ya, bagaimana dengan perkataan Aisyah? Itu adalah perkataan seorang sahabat. Sehingga menjamak dua hadis tersebut, Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad taala, beliau menjamak dua hadis tersebut, kalau bisa sholat 11 rakaat, panjangnya seperti Rasulullah, bagusnya seperti Rasulullah, maka 11 rakaat lebih baik, kata beliau. Tapi kalau tidak bisa panjang, tidak bisa bagus seperti Rasulullah, maka sholat dengan jumlah rakaat yang lebih banyak itu lebih baik. Masya Allah ya, pembahasan fikih ya. Selanjutnya, mengapa sebagian banyak hadis yang berkenaan dengan keutamaan amal dikatakan sebagai hadis yang hasan, seperti hadis keutamaan sholat duha? Saya kira banyak juga yang hadis yang sahih ya, tidak. Kalau sudah hasan ya sudah, masya Allah, itu bisa diamalkan. Hadis yang bisa diamalkan adalah hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Ya, tapi kalau sudah dhaif maka jangan diamalkan. Ya, jadi kalau terkait dengan keutamaan amal, ternyata derajatnya hasan, alhamdulillah, amalkan. Ya, tapi kalau dikatakan bahwa kebanyakan hadis tentang fadhailul amal itu hadisnya hasan, wallahu a'lam. Saya belum pernah meneliti ya, belum pernah membaca. Wallahu a'lam. Kemudian tolong dijelaskan kembali terkait masih dan Israel yang dibahas kemarin terkait dengan masalah ya. Iya, jadi itu penyebutan nama ya. Memanggil orang-orang Nasrani dengan Masihi itu tidak boleh. Ya, karena Masih itu adalah nama mulia untuk Nabi Isa alaihi salam. Masihi berarti seorang yang memiliki sifat seperti Nabi Isa alaihi salam, padahal mereka sudah jauh sekali dari agama. Dari agama Nabi Isa, maka dikatakan mereka adalah seorang Nasrani. Tidak boleh dikatakan Masihi. Ya, mereka adalah Nasrani, bukan Masihi. Kemudian Israel, orang-orang Yahud disebut sekarang dengan mereka orang-orang Israel. Padahal Israel itu nama Nabi yang mulia. Nabi siapa? Nabi Yakub alaihi salam, itu nama lainnya adalah Israel. Maka tidak boleh mereka orang-orang Yahud yang sangat jahat. Ya, bagaimana orang-orang Yahudi yang begitu jelek sifat mereka, akhlak mereka, kemudian disandarkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, maka sebut tidak pantas. Maka para ulama tidak boleh, ya, tidak membolehkan yang demikian. Maka sebut mereka adalah orang-orang Yahudi, jangan disebut orang-orang Israel. Apakah hadis dhaif kedudukannya sama dengan khabar. Khabar itu nama lain dari hadis, ikhwan dan akhwat. Khabar itu nama lain dari hadis. Disebut dengan hadis, disebut dengan athar, disebut juga dengan khabar. Ya, kalau dipakai secara umum artinya sama. Artinya sama. Tetapi kalau mau dibedakan, bahwa athar itu yang datang dari selain Nabi, itu namanya athar. Itu kalau mau dipakai secara pemakaian khusus. Kemudian khabar itu lebih umum, datang dari Nabi maupun selain Nabi, itu namanya khabar. Sedangkan hadis itu semua yang datang dari Nabi. Ini kalau dipakai secara rinci. Tetapi kalau dipakai secara umum, bahwa hadis, khabar dan athar itu sama, semuanya adalah hadis Nabi. Ya, semuanya adalah hadis, hadis Nabi. Baik, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Apa maksud dari hadis hasan sahih? Kami jumpai di hadis arba'in ya. Aduh, ketiban resmi ini. Hadis hasan sahih itu istilah yang datang dari Imam Tirmidzi ya. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Apa artinya? Kalau hadis tersebut itu satu jalan, hanya ada satu sanad, satu jalan, itu artinya bahwa hadis tersebut khilaf di kalangan para ulama, sebagian menghasankan, sebagian mensahihkan. Tetapi kalau itu ada beberapa jalan, berarti sebagian jalan itu hadisnya sanadnya sahih, sebagian riwayat itu sanadnya hasan, maka dikatakan hasanun sahih. Ya, dilihat berapa sanadnya. Kalau satu berarti khilaf ulama dalam menghukumi hadis tersebut. Ya, sanadnya bagus, artinya baik, isnaduhu jayyid gitu ya. Artinya masih bisa diterima, berarti masuk dalam hasan. Iya, masuk dalam hasan. Isnaduhu jayyid. Ya. Kalau isnaduhu nadhif la ghubar lahu itu bagus sekali gitu. Ya, tidak ada debu sama sekali, tidak ada keraguan sama sekali. Ya. Apa perbedaan marfu taqriri dan marfu hukmi? Ya. Kalau marfu taqriri itu adalah perbuatan sahabat, ya. Marfu taqriri ya. Marfu taqriri adalah perbuatan sahabat yang dilihat oleh Nabi dan dibiarkan. Itu namanya disandarkan kepada Nabi tapi secara takrir. Ada seorang sahabat yang berbuat sesuatu, misalnya seorang sahabat minum berdiri. Kemudian Nabi diam dan tidak mengingkari. Ini namanya apa? Marfu takriri. Tapi kalau marfu hukmi, ini tidak ada kaitannya dengan Rasulullah. Terjadinya ya, bukan kemudian langsung secara langsung disandarkan kepada Rasulullah. Namun secara hukum itu seakan-akan itu disandarkan kepada Rasulullah. Jadi beda ya. Karena kalau marfu taqriri itu benar-benar terjadi di hadapan Nabi dan diriwayatkan langsung disandarkan kepada Nabi. Tetapi kalau marfu hukmi itu asal sanad tersebut adalah sanad yang mauquf. Itu adalah perbuatan sahabat, ucapan sahabat, takrirnya sahabat. Tapi ternyata itu tidak mungkin datang dari sahabat. Pasti itu datang dari Rasulullah, maka dihukumi sebagai marfu tetapi hukmi. Ya, jadi kalau marfu yang sebenarnya seakan-akan itu marfu hakiki gitu ya. Marfu yang sebenarnya, marfu hakiki. Sedangkan marfu hukmi itu asalnya adalah mauquf, kemudian diangkat menjadi marfu hukmi. Ya. Baik, demikian ikhwan dan akhwat, tidak tersisa pertanyaan. Kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan dalam menuntut ilmu. Allah kuatkan kita di atas ilmu, ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita semuanya untuk mengamalkan ilmu kita dan istiqomah di atas ilmu tersebut, hingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selama daurah 2 hari ya, mungkin ada kurang dari saya, mohon maaf pada ikhwan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan untuk pengurusnya.